Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan bersama tauziah dan muasabah dari Al-Muharram K. Haji Abdullah Gymnasiyah. Kepada beliau disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Jadikan siapapun yang hadir hamba-hamba yang kau ampuni seluruh dosanya, yang kau berikan lezatnya ibadah, nikmatnya iman, nikmatnya amal soleh. Istiqomahkan ya Allah sampai akhir hayat husnul khotimah. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini. Walaupun kita tidak bisa melihat malaikat, tapi ada malaikat yang khusus datang di majlis-majlis seperti ini. Bagi orang yang tahu persis keutamaan majlis ilmu, pasti dia akan datang. Saking hebatnya ampunan dan curahan rahmat Allah yang Allah limpahkan di majlis ilmu seperti ini. Dan tempat yang diduduki ini kelak akan bersaksi di akhirat. Mudah-mudahan berkah. Kulo ngaturakan matur suwun sanget. Ini kehormatan besar bagi saya bisa hadir di Nurul Hayat ya, masya Allah, cahaya kehidupan. Ini pertama kali saya di sini ya Mas ya, tapi saya senang sekali. Apalagi barusan saya sudah menengok kambing yang jadi sate dan gulai ya, alhamdulillah. Jangan lihat foto yang itu. Itu di foto tahun 2015, tahun yang lalu, ketika saya masih centil-centilnya dulu. Lain kali gak usah masang-masang foto gitu ya. Lebih penting menjaga hati daripada menjaga topeng, betul? Saudaraku sekalian, saya mohon maaf kalau saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah. Bagaimana kalau judul malam ini kiat menghadapi persoalan hidup? Setuju? Banyak masalah baik atau buruk? Jawabannya begini, apakah Nabi Muhammad punya masalah? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Persoalanlah yang mengangkat derajat seseorang. Jadi jangan bangga kalau tidak punya persoalan. Boleh jadi seperti yang tidak sekolah. Orang naik pangkat, kedudukan, jabatan di sisi Allah, itu diantaranya harus lewat ujian. Nurul Hayat sudah diuji belum? Kayaknya diujinya ujikan kemudahan ya. Itu lebih bahaya. Ujian kelapangan, kemudahan, pujian, penghargaan, penghormatan. Seperti tadi dapat penghormatan, itu lebih bahaya. Karena dalam ujian kesenangan, lupa ke Allahnya lebih mudah dibanding ujian kesempitan. Saya ingat guru saya dulu mengatakan begini, pada waktu diuji dengan popularitas, kekayaan, guru mengatakan begini, "Aa, tidak bisa seorang ulama jadi ulama yang keluar saripati tauhidnya sebelum mengamalkan ilmu kelapa. Bagaimana ilmu kelapa? Kelapa itu hanya keluar saripatinya. Pertama dia harus coba dijatuhkan dari pohon. Tidak ada kelapa yang jatuhnya pelan. Sudah jatuh bukannya dibelai, tapi dijambak sampai gundul. Harus kuat ketika dijambak. Kalau sudah gundul bukannya dikecup, kelapa gundul digetok. Pakai golok sampai belah. Sudah belah bukannya dikecup, dicungkil sampai copot dari posisi. Sudah dicungkil, disisit sampai mulus. Sudah mulus, diparut. Sudah diparut. Saya bukan nakut-nakutin mas ya, tapi kalau diberi kelapangan bisa bersyukur, selamat. Tapi kalau diberi kelapangan kurang bisa syukur dan Allah masih sayang, biasanya dikasih kepahitan. Kalau saya dulu dikasih oleh Allah ujian duniawi dan kelihatannya tidak begitu sukses menjaga hati, sehingga Allah ngasih dari puji diganti caci sedemikian. Alhamdulillah. Karena ujian yang berat itulah anak-anak jadi hafiz Quran, pesantren jadi lebih baik, berkah. Makanya jangan takut oleh ujian, takutlah tidak lulus ujian ya. Persoalan hidup tidak ada yang bahaya, yang bahaya adalah salah menyikapi persoalan hidup. Adakah persoalan yang bahaya? Tuh kan tidak jawab ya. Adakah persoalan hidup yang bahaya? Jawab semuanya. Adakah yang bahaya? Tidak, semuanya sudah diukur oleh Allah. Yang bahaya adalah salah menyikapinya. Orang tidak lulus sekolah bukan karena soal, orang tidak lulus karena salah jawabannya. Satu, rumus menghadapi hidup. Gak apa-apa judulnya begini, kiat menghadapi persoalan, tidak apa-apa. Karena ini wajah-wajah banyak masalah ya. Rasulullah banyak masalah? Banyak? Yang sedang ceramah ini banyak masalahnya? Nah, tahu dari mana? Kita ketemu juga baru. Nah, itu salah satu masalah saudara-saudara ya. Kebanyakan nonton info teman. Satu, apalkan rumus ini ya. Yang pertama, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi. Semuanya bicara satu, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Mengapa? Karena hidup ini mustahil akan selalu cocok. Kenapa pasang tenda ini? Siap hujan, siap tidak hujan, lebih tenang, benar? Sedia payung sebelum hujan, artinya dia siap hujan dan siap tidak hujan. Sedia ban serep di mobil, artinya siap meletus, siap tidak meletus. Hidup pun harus selalu siap. Jadi jangan hanya siap dengan yang cocok, karena tidak akan selamanya. Dan mustahil semua keinginan kita terwujud, itu mustahil. Ibu ingin sehat? Bapak ingin sehat? Orang lain sedunia ingin sehat? Kalau semua terkabul, apa yang terjadi? Dokter saling menyuntik, rumah sakit sepi, apotek tutup, farmasi bangkrut. Begitu banyak yang terjadi kalau tidak ada yang sakit, benar? Sakit sehat itu hanya episode. Yang jadi masalah, salah menyikapi sakit atau salah menyikapi sehat. Berapa banyak orang mulia karena sakit, berapa banyak orang hina karena sehat. Benar? Jadi jangan menganggap sakit itu sebuah masalah, karena kadang-kadang sehat yang lebih masalah. Ya, coba kalau para koruptor itu sakit ingatan, dia tidak akan korupsi. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal itu yang buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Digigit anjing baik buruk? Bingung kan? Nyebut buruk takut salah. Nyebut baik takut digigit. Ada orang minta jodoh. Ya Allah beri saya jodoh. Saya ingin menikah. Hanya engkau yang kuasa menikahkan setiap hamba-Mu. Keluar dari rumah, langsung ada yang tertarik. Langsung dia mendekati, akan mengejar, serta menerkam, dan menggigit. Ya, ya Allah, saya minta jodoh, kok yang datang anjing betina. Dibawa ke rumah sakit. Bawa ke dokter, ini lukanya agak parah, dibawa ke rumah sakit. Hari berganti hari, akhirnya tahulah rahasia takdir. Ternyata jodohnya perawat, ya. Karena kan Allah mau menjodohkan dengan perawat ini. Tapi perawat ini adanya di rumah sakit bagian gigitan anjing. Nah, supaya ketemu, ya, maka SOP harus dipatuhi, ya. Ini kan udah pakai ISO, ya. Pasti ada SOP, digigit dulu, bawanya ketemu. Karena setiap takdir itu ada jalannya. Nah, sehingga sekarang nah ini si Mas ini kalau tiap lihat istrinya jadi ingat. Ingat kebesaran Allah. Lebat istighfar. Betapa maha sempurnanya Allah mengatur istighfar. Jadi orang suami soleh gitu selalu zikir, ya. Tapi ya tentu saja yang belum punya jodoh tidak usah nyari anjing, ya kan? Tiap orang beda episodenya. Begitu pula yang digigit anjing jangan GR, ya. Tidak identik jodoh. Saya, ayah saya tentara TNI, prajurit. Cita-cita masuk Akabri dulu, tapi tidak jadi karena merasa kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi gara-gara gagal ini. Jadi jangan pernah berprasangka buruk dengan hal yang gak cocok. Karena boleh jadi yang gak cocok itulah jalan yang terbaik bagi kita. Jelas? Ayo, tugas kita tuh bukan ngatur Allah. Tugas kita tuh cuma tiga. Satu, meluruskan niat. Lillahi ta'ala inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar. Profesional itu menyempurnakan ikhtiar itu amal soleh. Dan yang ketiga, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Selesai. Mau diapakan saja kita, ya suka-suka Allah lah. Allah mah gak pernah zalim. Betul? Orang yang sakit hati pasti gak tawakal, karena dia merasa keinginannya lebih baik daripada yang Allah inginkan. Udah. Jadi kalau mau menikah nanti niatkan karena Allah. Boleh carinya yang benar. Sudah itu terserah Allah. Kalau baik jadi, kalau gak baik batal. Udah gitu aja. Gimana ah kalau batal? Ya berarti bukan jodohnya. Beres, ya, yeah. Halo. Dua. Sudah habis belum waktunya? Nah, gak usah emosi ya hadirin. Saya kan cuma jananya. Tinggal aja belum ah. Gitu. Are-are Surabaya iki. Jadi mulai sekarang jangan ngunci dengan yang kita inginkan, ya. Yang kita kunci itu satu, benar enggak niat saya ikhlas? Itu harus. Yang kedua, sempurna tidak ikhtiar saya di jalan Allah? Itu ibadah. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan terserah Allah selebihnya. Enggak akan dikecewakan. Sempat tahu kemarin mantu ada beritanya? padahal nggak ekspos tuh, tapi ada aja jalan. Jadi gini, Ica ini, Gaisa ini bicara begini sama bapaknya. Bapak, Ica ini anak keempat, semuanya 11 ya. Udah gak usah aneh, ya biasa aja ya. Ica ini termasuk yang pengalamannya banyak, dilahirkan oleh Teh Nini, dibesarkan oleh Mbak Rini, kan ibunya dua, itu udah takdir ya. Tenang, tenang, ini perkara biasa ya. Yang gak biasa pasti kurang iman gitu. Jadi lahirnya Teh Nini waktu besar sekolah di ibunya yang di Jakarta. Selesai sekolah lihat adiknya hafal Quran, lalu ikut menghafal Quran. Sebelum kuliah hafal Quran dulu. Dan bicara begini, Bapak, Ica tidak akan nyari calon suami. Hakikatnya Allah yang menentukan, syariatnya terserah Bapak. Ica mau full aja ngapalin Quran. Waduh, gara-gara diserahkan urusan ke saya jadi hunting kemana-mana. Mana nih calon mantu ya? Tiap ceramah rada diselidiki. Sampai akhirnya saya pusing sendiri. Saya serahkan aja ke Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha Tahu. Anak ini milikmu, calonnya juga Engkau yang Maha Tahu. Alhamdulillah, dapatlah itu santri yang jadi imam, yang juga hafiz Quran dan lebih bagus. Bisa 14 hari itu Pak di karantina tuh hafal. Masya Allah. Ternyata kalau diserahkan, pasti ayah tidak mau memberikan yang buruk, betul? Apalagi menyerahkan urusan ke Allah, Allah tidak akan memberikan yang buruk. Dua. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi sekali lagi. Yang mantap. Oh iya, nanti pada akhir pertemuan ini akan dites yang hafal hadiahnya umroh. Umroh sama-sama. Mau? Ketemuannya di depan Masjidil Haram ya. Amin gitu hadirin. Salah ya. Kalau Allah mengundang kita ketemu di sana ya. Diongkosin dong oleh AA, tidak boleh toma. Jangan berharap kepada orang ya. Ke Allah aja. Jadi orang itu stres bukan karena kenyataan. Orang itu stres karena tidak mau menerima kenyataan. Siapa yang paling menderita di sini? Pasti yang paling tidak nerima takdir yang ada. Yang ingin kelihatan langsing, tahan nafas dari tadi. Jadi kurang oksigen. Yang ingin kelihatan putih direndam semalaman. Yang ingin kelihatan awet muda dijepit pakai jepitan jemuran. Capek ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Terima apa yang ada. Ibaratnya begini, kalau sedang jalan genteng jatuh kena jidat, bagaimana? Ridho. Enggak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Gimana tidak terima, Mas? Tanda terimanya udah jelas. Innalillahi wa inna ilaihi. Saya terima ya Allah, udah ada tanda terimanya. Kalau nasi jadi bubur, ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Jadi bubur ayam spesial. Terima takdir apapun yang ada sambil ikhtiar ke takdir lain yang lebih berkah. Jelas? Tidak boleh mengatakan coba kalau kamu enggak boleh. Belok kiri kanan, kanan-kanan. Tiba-tiba macet, coba ke kiri. Nah, ini stres. Udah jelas di kanan, ngomong kiri ya. Coba kalau tadi kita belok ke kiri, pasti udah nyampe. Enggak mungkin, Mas, kita lagi di kanan sekarang. Sakit gigi, ridho sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf dokter hari ini tidak praktek karena giginya sedang sakit. Bagaimana? ridho lagi, tidak boleh mengatakan, "Oh, tahu begini, saya tidak akan pergi." Bagaimana enggak pergi? Udah sampai. Stres banget sih. Orang-orang yang depresi tuh kayak gitu, selalu tidak nerima takdir. Coba kalau kita enggak pergi, enggak mungkin enggak pergi, udah nyampe. Masa enggak pergi sih? Kenapa dong kita kesini? Karena ada rezeki tukang ojek di dompet kita. Makanya harus sampai rezeki itu ke dia. Makanya kita naik. Kan rezeki itu pindah-pindah. Udah, wes, ojo. Susah bahasa Jawanya. Ojo mumet-mumet. Dahlah. Ini warna-warni bagus, betul? Mata indah karena berwarna. Tadi ada yang ngaji, mendengar enak karena berwarna. Hidup juga indah karena berwarna. Jadi jangan ngarep-ngarep hidup lancar, gak mungkin. Apalagi rumah tangga, coba dengar doa rumah tangga. Bagaimana doanya? Barokallahu laka wa baroka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dua kali itu disebut berkahnya. Semoga Allah memberikan keberkahan padamu, semoga Allah memberikan keberkahan atasmu. Artinya apa? Dalam kelapangan ada keberkahan, dalam kesulitan juga ada keberkahan. Karena sulit itu hanya kata kita. Menurut Allah justru boleh jadi kesulitan ini yang membuat dia tinggi derajatnya, diampuni dosanya, atau malah kesulitan itu yang membuat dia dekat dengan Allah. Ada seorang ibu-ibu yang nabung emas. Wah, banyak. Sudah banyak. Ditanya, buat apa emas ini? Ini adalah untuk masa depan. Dengan emas sebanyak ini, insya Allah masa tua saya terjamin. Anak-anak sekolah bisa dengar. Allahnya gak disebut, emasnya yang disebut. Akhirnya suatu saat ada yang nawarkan investasi, dititipkan sedikit dan semuanya wes habis. Musibah atau karunia? Karunia. Karena selama itu hatinya lebih menuhankan emas itu daripada Allah. Sekarang sudah tua, sedih, marah. Jangan marah, ini karunia. Allah tahu hatinya lebih dipenuhi oleh emas ini daripada oleh Allah. Lebih merasa terjamin oleh emas ini. Sekarang takdirnya dihilangin. Ternyata gak ada emas itu, tetap saja rezeki lancar. Dari jalan yang lain, anak tetap sekolah, kecukupan. Oh, sekarang dia bersyukur, alhamdulillah, Allah sudah mengambil salah satu yang saya tuhankan selama ini, tabungan saya. Tuh, hilangnya sesuatu malah jadi tambah ma'rifat. Ada yang punya utang, tiap malam tahajud, enggak lunas-lunas utangnya. Karena Allah tahu kalau utang lunas, tahajud lunas. Sing ridho ya. Hidup ini akan berwarna. Jangan heran. Hari ini puji, besok caci, ada senang, ada susah, sehat, sakit, mudah, sulit, betul tidak? Ibu, Bu, mau dipuji suami? Mau dipuji terus-terusan enggak? Coba aja mas, puji istrinya tiap ketemu. Lihat efeknya seperti apa. Bangun tidur, duhai istriku, engkau bagai rembulan dari jauh. Pas ke dapur ketemu lagi, duhai istriku, membuat yang perkedel dari jauh. 5 kali duhai aja ngambek tuh istri. Coba subuhin suami gudeg, Bu. Hari pertama bikin gudeg, dipuji. Aduh, istriku yang baik, yang pengertian, tahu suami senang gudeg. Ini gudeg nikmat, gudeg lezat, ya Allah, muliakan istriku. Hari pertama. Besok bikin lagi. Mas, ini gudeg. Ya Allah, gudeg yang kemarin ya. Dasar istri pengertian. Alhamdulillah. Besoknya bikin lagi gudeg. Mas, ini gudeg. Oh, gudeg. Sini, sini, sini. Hari keempat, mas, gudeg. Gudeg. Hari kelima, mas, gudeg. Gudeg, gudeg. Jadi jangan heran kalau hidup ini variatif. Ya, jelas hadirin. Sebetulnya puji caci sama aja, hanya warna, tergantung kita menyikapinya. Ada uang, tidak ada uang, sama saja itu, tergantung. Dua-duanya bisa berpahala, ya. Ada orang yang baik ke kita, ada orang yang marah, sama ini juga, dua-duanya berpahala. Hari ini dipuji, kita tawadu, pahala. Hari ini dicaci, kita bersyukur. Loh kok bersyukur? Habis caciannya lebih sederhana daripada kejelekan yang aslinya. Ya, hanya disebut si banyak omong, berarti dia tidak tahu kita banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak lain. Jelas? Tiga. Oh mbak, kalau menjelang menikah udah siap semuanya, tiba-tiba dia menikah tapi dengan teman, ya singri do, ya. Oh, sakitnya sampai kesini. Rasa sakit itu sebanding dengan tingkat kita megang kepada makhluk. Jadi kalau kita megangnya kepada Allah, tawakal, sakitnya oleh Allah ringan. Tapi kalau megang kepada keinginan, sakitnya berat. Kayak pengen sekali punya jabatan dan gak ada takdirnya, pasti sakit tuh. Padahal orang yang paling sengsara adalah orang yang menginginkan yang tidak ada takdirnya, pasti sengsara. Makanya kalau jatuh cinta tuh gak usah pakai ngotot, ya, karena belum tentu takdir. Benar? Tiga, jangan mempersulit diri. Ulangi. Enak betul begini. Yang belakang kelihatan tidak? Tidak? Ya berdirilah gilirannya. Namanya juga jangan mempersulit diri. Bentar ya Bu ya, istirahat dulu. Satu. Satu, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Tugas kita cuma tiga. Satu, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Surat apa tadi? Al-Baqarah 216. Yang kedua, ridho. Kalau sudah terjadi, waman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir, Allah ridho. Ini ibu-ibu yang sudah senior atau bapak-bapak, kita harus ridho jadi tua. Ya jangan takut jadi tua. Nikmati, tua itu dinikmati. Gak mungkin kita muda terus, betul? Ibu, jangan suka lihat potret waktu SMA. Ya itu udah beda zaman. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu. Sekarang dipakai lagi lebih lucu loh. Maaf ya bu ya. Udah terima, kita jadi tua terima, uban tumbuh terima, ya. Jangan berat beruban, tiap uban tumbuh cabut, tapi jadi gak ada ya. Nikmati aja. Ah gimana dong kalau saya jadi tua, ya tua dong biasa, yang lain juga tua. Gak usah pengen awet muda, awet sehat yang penting. Dan gak mungkin, aduh ibu makin lama makin muda, mustahil. Tapi ibu senang disebut gitu, ya enggak? Terus aja beli akikah buat ini, beli kambing ya. Tiap yang muji dikasih kambing, jadi laku di sini. Tiga, apa yang ketiga? Jangan mempersulit diri. Yassiru wala tu'ans. Mudahkan urusan itu ya, jangan dibuat ribet. Islam itu membuat urusan jadi mudah. Lagi naik motor, ban meletus. Wah, cilaka nih. Kata siapa cilaka? Itu kan cuman ban yang meletus. Kalau kepala meletus ya lumayan ya. Mas, ban meletus. Ibu, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini ban udah waktunya meletus. Segalanya juga ada ajalnya. Ini kacamata ini ada ajalnya nih. Kalau udah waktunya pecah, dia pecah. Karena ada rezeki tukang kacamata di dompet kita. Jangan aneh, semuanya ada waktunya. Ban pecah, oh iya. Apa artinya mas? Artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Sing gembira, oh iya. beruntunglah kita akan bagi-bagi rezeki. Tapi masih jauh nih mas. Ih, Allah tahu kita kurang olahraga. Ini kesempatan. Ya, cok, ibu yang dorong, bapak yang naik. Ya, dorong. Merah. Ya. Jadi. Jadi. Boleh dimatiin aja ya. Saya agak ini niat baik udah sampai, ikhtiar udah sampai, cuma saya kedinginan. Nah itu aja yang gak ceramah ya. Jangan dibuat ribet hidup ini ya. Ingetin, kalau setiap persoalan kecil jadi persoalan besar, kapan bahagianya hidup ini? Hidup ini tidak pernah sempurna bu, ada aja, betul tidak? Lagi duduk gini ada yang kentut. Hanya sebuah kentut ya kan? Masa jadi ribut? Ini pengajian loh bu. Tahu diri dong bu. Bu dari Jember ya? Oh orang, emang orang Jember biasa? Oh tersinggung satu Jember ya. Udahlah. Kenapa sih kentut aja jadi masalah? Coba Gus Nujon. Tut oh. Pasti si ibu ini udah nahan dari tadi, cuma tak tertahankan. Pasti gak ada niat buruk. Ah perkara kecil. Dia kentut saya juga udah kan sebelumnya. Alhamdulillah telinga saya masih normal, bisa mendengar suara selembut ini. Pas kecium bau alhamdulillah hidung saya masih sensitif, bisa mencium bau badak di sebelah saya. Gak lama lah napas aja pakai mulut. Iya kan, ini serius pak. Kita kan biasanya yang remeh-remeh aja ribut, betul tidak? Kenapa sih harus ribet hidup ini kan? Wah, kelak mereka mau ngomong, ada motor. Ah, kenapa tuh? Mungkin mau ke WC. Oh iya. Kalau semua urusan dibikin ribet, capek atuh. Capek. Ibu pernah dengar cerita tentang yang belanja namanya Bu Ribet ya? Yeah. Jadi dia belanja buah-buahan. Nah yang jualannya si mbaknya lagi bete, lagi gak enak hati. Mbak, berapa ini buah ini harganya? Lihat dulu dong bu, baru nanya. Tuh ada, tuh harganya udah ditulis. Ah, kok tukang dagang judes banget sih? Pembeli kok rewel banget sih? Amit-amit. Baru sekarang saya lihat pedagang seperti saudara. Sama, saya juga baru sekarang lihat pembeli kayak ibu. Saya tidak mau beli di sini. Biarin, masih banyak beli yang lain. Kerudung membesar. Langsung naik mobil. Wah, wah. Pintu. Ada apa, Ma? Diam, Pak. Ini urusan harga diri perempuan. Suami yang gak tahu apa-apa jadi korbannya. Lalu anaknya dari belakang joklokan, "Mama, diam." Begitulah adanya. Untung ada salah seorang jamaah Nurul Hayat ke sana. Kebetulan dia baru beli kambing. Donatur di sini. Mbak, assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Berapa ini harganya? Ih, sama aja lagi. Tadi nanya, sekarang nanya. Tuh, udah ditulis. Oh, maaf, gak kelihatan. Banyak alasan. Maaf ya. Beli deh sekilo. Kalau harganya 12.000. Sekilo? Ibu segini kerennya cuman beli sekilo. Ah, nyampe-nyampein 5 kilo gitu bu. Maaf deh, saya perlunya sekilo ya. Ibu, ini harga 12.000. Uang ibu 15.000. Yang 3.000 sedekah ke saya ya. Saya lagi gak punya duit bu, jujur aja. Sedekah ya bu, orang sedekah digugurkan dosa, orang sedekah ditolak bala, orang sedekah dilipat gandakan. Baik deh silahkan. Bu, ini cuma 3.000, jangan diomongin ke orang-orang, hilang loh pahalanya. Gak apa-apa. Bungkus-bungkus, makasih ya dek. Biasa-biasa aja ya bu ya. Iya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenang. Oh si ibu yang tadi masih gede tuh kerudungnya karena berdiri rambut. Ngegerom di mobil. Lihat Mbak sini. Kenapa bu? Kenapa bisa sabar menghadapi tukang dagang error kayak gitu? Ibu, saya juga asalnya kayak ibu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit marah. Hasilnya hidup saya tidak bahagia dan penyakitan. Saya darah tinggi, darah kental, yang udah gitu juga saya migrain, pilek, sakit mah kronis, gatel-gatel, kali gatal, eksim gak sembuh-sembuh, asam ambeien. Ah, kata dokter, 80% penyakit saya disebabkan penyakit hati. Saya yang mudah emosi, akibatnya kacau hormonnya, kacau metabolismenya. Oh gitu ya, mirip saya dong, ini juga lagi ambeien ya. Gimana caranya? Ah, saya berjanji. Janji saya begini, saya berjanji bahwa saya tidak mau diatur oleh keburukan orang lain. Saya hanya mau diatur oleh apa yang Allah sukai. Kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek. Orang melotot, kita melotot. Orang menghina, kita menghina. Orang ngebeberin aib, kita beberin aib lagi. Terus mau ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru kejelekan? Mau ngapain rajin ganti seragam pengajian kalau bisanya cuma niru kejelekan? Kalau dia ngomong jelek, itu pilihan dia. Saya kan boleh punya pilihan yang lain. Nah, saya mau milih apa yang Allah sukai. Itu ngomong jelek, saya mau milih ngomong baik. Itu matanya melotot, saya mau milih kedip aja normal. Ya. Itu mau pelit, ya gak apa-apa, saya tetap aja mau dermawan. Saya bahagia dengan memilih apa yang Allah sukai. Yassiru wala tumas. Jelas? Jelas tidak? Udah lah, relax aja. Makanya ada yang nanya, dendam gak tuh sama infotainment? Enggak, itu kan urusan mereka. Urusan saya mau bener aja, betul tidak? Dan gak ada ruginya. Dihina orang mah gak rugi. Nabi Muhammad juga dihina. Nabi Muhammad dihina gak? Dicaci? Difitnah? Jadi hina enggak? Enggak. Takdir tuh enggak ada yang ketuker, Mas. Halo? Kulo boten apa-apa. Mikirnya yang lama. Hah? Merokok-rokok Mas Joko. Mas Joko mumet ya. Nah. Tenang. Mau tahu rahasianya? Supaya kita enggak ribet hati ini ngadepin orang yang enggak suka ke kita. Mau tahu enggak? Ini kita-kita aja ya. Jangan cerita sama tetangga ya. Sebab dia ada di sini sekarang. Kalau ada orang enggak suka ke kita, kita harus evaluasi diri. Jangan-jangan kita yang salah. Tapi kalau kita enggak salah, dia tetap menghina kita. Nah, kita harus bersyukur. Sebab orang yang sebel ke kita, orang yang ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia masih melek aja mikirin kita. Ya, setia banget ya. Kita gak punya waktu buat nyari kekurangan diri. Beliau seluruh waktunya mencari kekurangan kita. Masya Allah, luar biasa ya. Besoknya dia akan terus ngomongin kemana-mana tentang kita. Akibatnya kita jadi tahu kekurangan yang harus diperbaiki. Setia banget, betul? Udah gitu pahala dia dikasihin ke kita. Dan kalau habis pahalanya, dosa kita diangkut oleh dia. Kesetiaan apalagi yang kau ragukan? Pengorbanan apalagi yang kau kehendaki? Harusnya dikirim buah-buahan tetangga begitu. Kita gak rugi apa-apa, malah pahala banyak, dosa habis, betul? Kenapa harus sebel? Doakan kebaikan. Yang bahaya tuh kita sebel sama tetangga. Coba kalau kita sebel sama tetangga, pasti susah keluar, ya kan? Ya mau sebel banget nih. Nyapu aja seharian rumah kecil buat jadi susah keluar. Tahu-tahu tetangganya ganti TV. Ganti TV, Pak. Begitulah, Bu. Tetangga naik haji, ibu naik pensi. Janganlah, jangan sebel ke orang, ya. Setuju? Pak, Bapak. Sing sabar jadi lelaki, ya. Jangan mudah jengkel sama istri. Wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita kerasin, papa, dibiarin aja tetap bengkok. Jadi digimanain tuh ibu-ibu? Dibijakin, sing bijak. Memang dunia wanita ya sering gak jelas gitu, Pak. Coba. Kita gak boleh marah, Pak. Ini bukan berdasarkan pengalaman pribadi, ya. Pengalaman bersama. Coba nanti, ya. Pokoknya jangan cepet jengkel, ya. Ingetin. Nanti suka nanya wanita tuh, "Mas, mas, saya pakai baju yang mana nih kondangan? Yang biru atau yang hijau?" "Yang biru, sip, kok. Bagus." "Tapi yang hijau juga bagus." "Oh iya, hijau juga bagus." "Eh, keluar teh baju kuning, Pak." Udah staker kebok dipikirin. Jangan, kok jadi kuning? Jangan. Oh iya, iya. Nanti ngaca lagi. Biasanya mau pergi kan ngaca. "Mas, pakai baju ini saya kelihatan langsing ya?" "Aku langsing, Bu." "Berarti yang kemarin gendut dong." "Ah, salah lagi ya." "Nah, nah, pernah kayak gitu enggak?" "Suka enggak jelas, tenang ya." "Nanti jalan-jalan ke mall, jaga mata. Lihat wanita cakep aja. Cantikan mana memang dia sama saya?" "Ya cantikan ibu dong." Bohong. "Dia enggak percaya tuh, Pak." "Ya udahlah, cantikan dia kurang aja." Sabar ya, Pak ya. Sabar. Kenapa nih pada ngejiwain begini? Rasulullah juga, Aisyah kan, Siti Aisyah cemburu. Ketika Rasulullah ngasih mangkok, prek, dijatuhin. Rasulullah gak marah, Pak. Jokong aja, ambilin satu persatu sambil senyum. Emang begitu wanita, ya. Tenang, bijak, jadi lelaki. Gimana, Bu? Mau punya suami kayak gitu? Ibu mau gak punya suami pemarah? Ibu mau gak punya suami pemarah? Yang jelas mau punya suami pemarah? Apalagi suami, Bu. Kami tuh udah capek. Nah, ini tepuk tangan tuh ciri-ciri dengki, Pak. Senang lihat wanita kepepet, gak boleh. Dengki tuh kan SMS, senang lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Jangan suka tepuk tangan, ini biar tugas saya aja. Suatu saat ada seorang sahabat di zaman Umar bin Khattab dimarah istrinya, wah, mendidih. "Kamu marah sama suami, saya laporkan sama Amirul Mukminin." Akhirnya dia pergi tuh ke rumah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Pas sampai di sana, ternyata Amirul Mukminin juga lagi dimarahin istrinya. Dan lebih galak. Tapi Amirul Mukminin tenang aja gitu. "Dimarah gimana sih rumahnya?" Begitu. "Nah, Amir tenang. Udah, Bu, ya. Baik, baik. Udah reda." "Eh, Amirul Mukminin, gimana caranya bisa reda menghadapi istri pemarah gawat gitu?" "Saya tuh berpikir, saya dengar kata-kata memang menyakitkan, gak enak. Tapi saya bandingkan dengan istri saya hamil, penderitaannya lebih-lebih daripada omongan. Melahirkan, sakitnya, mempertaruhkan nyawa, lalu ngurus anak, begitu repotnya. Lalu saya bandingkan dengan kesusahan saya ngedengerin omongan. Ah, gak ada apa-apa, cuma omongan. Saya emang gak hamil, gak melahirkan, gak menyusui. Jadi ya sudah lah, apa? Tuh gitu Pak. Aduh, ibu seneng ya. Mau dengar cerita ibu-ibu yang suaminya galak, Bu? Ada ini ibu-ibu sabar juga, suaminya galak juga. Tenang aja. Suaminya nanya, Bu, kok ibu bisa sabar gini ngadepin saya? Gimana caranya sih? Ah, saya sih kalau bapak marah mah ke kamar mandi aja. Oh ya, emang di kamar mandi ngapain? Ya saya kalau sakit hati mah gosek WC aja mas. Oh bisa tenang? Iya mas, kan pakai sikat gigi mas. Jangan, jangan. Tidak boleh. Punya sikat gigi cadangan, Pak. Bu, Pak, kalau mau dibikin ribet-ribet urusan, benar? Mau dibikin simpel juga bisa, Pak. Beneran, Pak. Jangan terpancing membuat kita sengsara, mempersulit diri, ya. Nomor berapa sekarang? 4. La tabdob walakal jannah. Jangan marah-marah, maka bagimu surga. Para pemarah rada susah tuh ke surganya, karena pahalanya bisa habis. Pakai bayar orang yang disakiti. Pernah ada dari Surabaya datang ke Bandung ke Darut Tauhid. Aa, saya dari Surabaya jauh-jauh ke Darut Tauhid. Ya, ada yang bisa dibantu Bu? Saya mau minta maaf Pak. Ketemu juga baru, kok minta maaf? Pokoknya sejujurnya saya udah ngomongin jelek lah Pak, gara-gara itulah saya dengar dari TV. Udah Bu, saya juga gak apa-apa, gak sakit hati. Bukan itu apa Bu? Kata guru pengajian saya, kalau kita ngomongin orang, pahala kita dikasihin sama yang diomongin. Nah saya jauh-jauh kesini, balikin lah pahala saya. Makanya ibu-ibu, gak usah banyak ngurusin suami orang. Urus suami masing-masing, ya. Itu aja kurang keurut, ya. Jangan banyak komentar yang tidak perlu dikomentari. Jangan banyak mikir yang tidak perlu dipikirkan. Dan jangan sibuk mengurusi yang bukan urusannya. Urusan kita yang keempat, evaluasi diri. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Surat An-Nisa ayat 79. Penggalan itu. Alhamdulillah insya. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Karunia apapun yang kamu peroleh pasti dari Allah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsi. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu karena keburukan sendiri. Jadi dua kemutlakan, setiap karunia mutlak dari Allah dan setiap keburukan mutlak dari kita. Terbang, ini guru fisika nih. Antara kecepatan terbang merpati dengan saya jalan harus berimbang. Yang ketiga, sudut elevasi, ya. Sudut kemiringan antara pantat merpati dengan jidat saya itu harus ngepas, ya kan? Dan yang keempat, tingkat kemulesan merpati ini. Sebab kalau enggak mules dia cuma kentut. Siapa yang bisa ngatur semua ini selain Allah? Ini pasti Allah yang menakdirkan merpati ngeberakin saya. Saya ngaku, saya otaknya kotor, pikiran saya ngeras, astagfirullah. Gantimu kena, nangis tobat nasuhah. Barokah itu Bu. Jadi kalau ada masalah itu bukan menangisi masalahnya, apalagi mencari orang lain sebagai sumber masalah. Padahal famin nafsik, semua keburukan itu kita yang mengundang. Ada kucing di masjid, naik ke pipis di mukena. siapa yang salah coba? Kucing, mukena, atau si ibu itu? Jawab, siapa yang salah? Mau nyalain kucing? Kucing kurang ajar, kamu pipis di sini, kata kucing. Mikir, saya tuh capek tahu jauh-jauh nyari kamu. Dari pasar saya ninggalin anak cucu gara-gara tugas khusus buat mengencingimu. Gak boleh salah, segini banyaknya jamaah saya gak boleh salah. Susah tahu nyari kamu tuh. Udah dikencingin malah ngambek lagi sama saya, bukan ngasih asin. Itu salah bu, kalau ngambek harusnya awet. Ya Allah, astagfirullah. Ini ibu-ibu segini banyaknya, cuman saya yang dikencingin. Aduh, pasti ada dosa nih ya. Saya ngaku, ya Allah, emang ini mukena masjid. Udah 5 bulan gak saya pulangin, tapi serendanya keren. Astagfirullah. Walau gak ada yang tahu, engkau pasti tahu. Pus, makasih ya Pus ya, udah nyadarin saya. Gitu, robah tuh cara bersikap. Orang itu tidak bisa tobat kalau dia merasa sebagai korban. Orang itu bisa tobat kalau dia merasa sebagai sumber musibah ini menimpa diri. Ingat baik-baik ya, ibu, kalau ada ibu-ibu ya, jangan ibu-ibu terus, bapak-bapak. Dompet hilang, copet kurang ajar, udah pasti dong, ya gak usah diomongin. Kalau dia soleh gak nyopet, bener. Mubazir banget ya. Harusnya kan innalillah, ya Allah, saya kehilangan dompet. Ini terjadi dengan izinmu. Bis segini banyaknya yang hilang cuma saya sendiri. Pasti ada dosa. Saya akui ya Allah, emang saya rada pelit sedekahnya. Sekali kejumatan saya paling 2.000. Sebulan 4 kali 2 8.000. Setahun 8 kali 12 cuma 96.000-an. Sedang saya ngerokok, sekali ngerokok 15.000. Sehari 2 30.000. Sebulan 900.000. Setahun 10.800.000 ya. Saya ngerokok 10 tahun 10.800.000. Sedang jumatan saya cuma 100.000 setahun. Astagfirullah ya Allah. Ampun, saya sudah menuhankan rokok daripada menuhankan engkau. Gitu. Untung di sini tidak ada yang merokok, bagus saya. Saya kalau lihat perokok tuh kayak heran gitu ya. Ini teh orang teh kayak kurang kerjaan. Sedot tiup. Orang lain mah zikir, ngapalin Qurannya sedot tiup. Dan wajah perokok tuh suka enggak jelas sama sekali, Pak. Daripada ngerokok mending sedekah, betul? Kalau gak bisa jadi contoh yang baik buat anak, minimal jangan jadi contoh yang jelek. Merokok tuh jangan, tapi itu ada ustadz yang ngerokok. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Sesama ustadz hati-hati, jangan saling mengomentari. Tapi saya emang gak mau ngomentarin ustadz yang lain. Siapa panutan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbayangkah Rasulullah merokok? Jawab hadirin. Terbayang tidak? Sok paksakan membayangkan Rasulullah merokok. Enggak akan kuat kita, enggak bisa. Enggak nerima otak kita, benar? Udahlah kalau Rasul ketinggian. Terbayang tidak para sahabat Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar di Masjid Nabawi ada asbak masyaallah. Sanggupkah membayangkan itu? Sanggup enggak pada ngobrol gitu? Sanggup tidak membayangkan itu? Enggak. Otak kita enggak bisa sampai ke sana. Oke, kita turunkan lagi Imam Syafi'i. Saudara jemaah sekalian. Saya akan berfatwa. Sanggup membayangkan enggak? Ya, cukup kalau gitu. Ya. Suatu saat di pabrik rokok ada pertemuan para karyawan misalkan ada yang bertanya, bos, saya tanya bos, silakan. Bos kan yang punya pabrik rokok ini. Nah, tapi kenapa bos, bos kok nggak pernah ngerokok? Anak-anak bos nggak ada yang ngerokok. Semua keluarga besar bos nggak ada yang ngerokok. Kenapa bos? Padahal bos punya pabrik rokok. Pakai dong. Pakai ini, pakai ini. Baca. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Pikir dong. Mau apa kami jadi orang kaya? Kalau kami penyakitan, ya kanker, ya jantungan, ya impoten. Pikir dong oleh saudara, pikir. Gitu kata bos. Oh benar juga ya bos ya. Tapi kenapa bos kok tetap bikin rokok? Rokok tuh dibikin buat yang gak bisa baca, ngaco. Gitu. Berhentilah. Mendingan sedekah aja kesinilah. Sedekah mah jadi penolak bala, penggugur dosa. Dah, ibu, ibu, kalau suami, kalau ibu ngerasa nggak bahagia di rumah, kira-kira karena kejelekan siapa, suami atau ibu sendiri? Suami sendiri. Nah ini adalah ini, Pak. Kalau bapak kurang bahagia, kira-kira karena kekurangan kejelekan istri atau kekurangan kelakuan bapak sendiri? Nih, kalau ada bapak gak bahagia. Suatu saat ada seorang lelaki, suami, datang ke seorang syekh. Syekh, syekh, saya punya penyakit hati yang saya gak bisa solusinya. Gimana? Gini syekh, pada waktu saya belum nikah dengan istri saya ini, waktu saya sebelum nikah, saya lihat dia itu syekh satu-satunya yang paling cakep, yang paling menawan syekh, satu-satunya, enggak ada yang nandingin, makanya saya mau sama dia. Nah ketika saya melamar orang lain syekh, ketika melamar, loh kok jadi banyak yang cakep sekarang ya, sebelum dilamar cuma satu, pas melamar jadi banyak yang cakep. Nah sesudah saya nikah syekh, loh kok jadi banyak yang lebih cakep dari istri saya sekarang. Masa sudah beberapa tahun saya menikah, aneh, kenapa di mana-mana wanita cakep selain istri saya? Saya itu langsung bicara begini, "Hei, maukah engkau kuberitahu sesuatu yang lebih dahsyat dari itu?" "Mau, Syekh." "Ketahuilah, sekalipun engkau nikahi setiap wanita yang paling cantik, suatu saat engkau lihat anjing lewat pun lebih cantik dari istrimu." Karena masalahnya bukan pada penampilan istrimu, masalahnya adalah engkau tidak bisa jaga pandanganmu. Mata yang tamak tidak akan berhenti sebelum dijejali tanah kubur. Maka apakah engkau mau kuberitahu bagaimana supaya istrimu jadi seperti sedia kala dulu? Mau syekh. Ghadul basyar, jaga pandanganmu dari yang tidak halal bagi. Jelas lelaki? Bu, senang bu? Kalau wanita lihat lelaki gimana sih bu? Hah? Saya gak tahu karena saya lelaki. Hah? Jawab. Biasa aja atau gimana? Sama atau gimana? Biasa aja. Kok yang nyebut biasa nenek-nenek semua punten. Lah, saya enggak bisa ikut campur, ya. Karena saya tidak tahu, saya lelaki seumur-umur. Saya lebih percaya kepada Al-Qur'an. Jadi di Al-Qur'an cerita tentang Nabi Yusuf, rupawan sekali. sehingga Siti Zulaikha pas lihat Nabi Yusuf, keren banget, sampai robek baju Nabi Yusuf. Dan padahal Zulaikha udah berkeluarga, heboh di negara itu. Zulaikha gitu-gitu amat ya, padahal udah punya suami, suaminya juga penguasa, kok sama lelaki dia ngejar-ngejar, ih gak ada harga diri sama sekali. Akhirnya Zulaikha kumpulkan ibu-ibu di negara itu, dikasih buah-buahan, dikasih pisau. Ini Quran yang cerita ya, kok Zulaikha gitu-gitu amatnya menodai kemuliaan wanita. Pas lagi ngupas, Nabi Yusuf dipanggil, Yusuf sini. Itu ibu-ibu ada luka tangannya, dan semuanya wanita. Terserah mau ngaku atau enggak, saya lebih percaya sama Quran. Gitu tuh Bu, jangan suka enggak ngaku ya. Sama deh, jaga pandangan. Terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Apa? Ulangi. Yang mantep. Alhamdulillah. Saya kasih contoh ya. Kalau saya nyender begini, apa yang saya takutin? Takut kursinya diambil, ya kan? Kalau kita nyender kepada sesuatu, kita akan takut kehilangan sesuatu. Yang nyender kepada jabatan pasti ngedengar kata mutasi, mirip mutilasi. Yang nyender kepada penampilan, takut tua, takut gemuk, takut keriput, takut ubanan, karena senderannya penampilan. Yang nyender sama suami pasti takut suaminya meninggal lagi. Terserah saya mau ngomong apa aja. Mau bahagia? Mau bahagia? Lepaskan hati ini dari bersandar kepada siapapun kecuali wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Makin berharap dari makhluk, makin capek hidup ini. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dikagumi, makin ingin dicintai, makin sering sakit. Makanya Bu, jangan terlalu cinta sama suami. Model-model gini ya. Jangan dulu tersinggung adik. Apa yang diharapin ya, ke surga juga belum tentu ya. Coba ibu ngarap-ngarap dibahagiakan suami, bagaimana suami bisa ngebahagiain ibu sedang beliau sendiri gak bahagia ya. Si bapak ketawanya sampai dijiwai gitu, kayak benar-benar gak bahagia. Ada yang nanya, kenapa ya aku ketawanya enak sekali? Kita pasti enak selalu ngetawain diri sendiri, Pak. Sah kalau ngetawain diri, Pak. Bu, Pak, gaul dengan manusia itu bukan untuk mengharapkan sesuatu untuk kita. Mengharap kita, mengharapkan bisa manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi berumah tangga tuh bukan ingin disayang, bukan ingin dihargai, bukan, ingin menyayangi, ingin memberi. Pak, jadi suami jangan banyak keinginan ya, pulang ke rumah jangan minta disambut, enggak usah, nanti istri nggak nyambut segini ya enggak. Sampai ke rumah tok-tok-tok, gak ada kunci, kan ada kunci Inggris hadirnya. Linggis beres. Sampai ke rumah, gak ada air minum, ambil sendiri. Rasakan Pak, Bapak akan merasa lebih tenang ketika tidak banyak berharap. Udah capek, misalkan gak dihargainya, gak apa-apa. Kita aja yang menghargai. Kita tuh beratur karena menuntut orang lain berbuat untuk kita. Jelas? Jelas tidak nih? Ibu juga coba bu, ingin suami mesra, capek bu. Orang model kayak gini, udah ibu aja yang mesra. Masak yang bagus, berikan yang bagus. Suami, maaf bu, nggak ada waktu, saya harus ke kantor. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti bukan rezeki suami, ya. Niat udah pahala, masak udah pahala, nggak dimakan bisa dimakan sendiri, apa ruginya? Nggak usah ngomong, dasar suami nggak punya perasaan. Anak-anak, gitu tuh bapak kamu tuh, ibu tuh sakit, sakit, sakit. Kenapa dong ibu nikah sama bapak? Habis nggak ada lagi tahu. Daripada ibu nganggur nggak jelas ya. Ini serius tadi. Gaul dengan makhluk tuh mengharapkan orang jadi dekat dengan Allah boleh. Mengharapkan orang jadi baik boleh. Mengharapkan, menghargai, menghormati tidak. Kita aja. Kita aja yang lakukan. Ah, saya sudah menghargai, tapi istri saya tidak menghargai saya. Gak apa-apa. Emang kita menghargai bukan untuk dihargai. Menghargai itu amal soleh. Pernah ada seorang ibu-ibu di rumahnya dandan, rapi, beres-beres terus. Ditanya oleh tetangga, Mbak, kok Mbak tuh rajin, dandan, rapi, padahal suami Mbak kan tunanetra, gak bisa lihat. Memang suami saya emang gak pernah lihat saya, tapi kan Allah selalu ngeliatin saya. Yang punya sorga tuh bukan suami saya, Allah. Suami saya itu adalah ladang amal buat saya. Yang ngasih pahala, Allah. Yang ngebulak balik hati saya, yang ngasih bahagia, Allah. Yang nyukupin rezeki saya, Allah. Jadi kalau saya sekarang memuliakan suami saya, ya supaya Tuhan saya senang sama saya. Ah, suami menghargai atau enggak, itu urusan amal beliau. Urusan saya mah, saya berbuat amal. Senang dengarnya? Oh, ringan pak, ringan, ringan. Saya juga bilang tuh sama istri-istri saya, jangan, jangan cinta ke saya berlebihan. Mau ngapain, saya cuma makhluk. Sekarang saya hidup, besok saya meninggal, gak bisa apa-apa. Yang ngasih rezeki adalah Allah, yang bisa ngejaga juga Allah, yang punya surga Allah. Saya cuma jadi ladang amal. Dan kalau saya punya kelebihan, syukuri, maka jadi amal. Kalau saya punya kekurangan, sabar dan perbaiki, maka jadi amal. Di akhirat nanti kita hitungannya masing-masing. Kita ditakdirkan jodoh begini adalah ladang amal bagi kita masing-masing, bukan ladang berhala. Gitu. Itu resepnya. Udah malam mau bobon. Terima kasih mbak-mbak dan bobo mas-mas. Bisa menubai ya. Ojo opo lagi. Jadi satu apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Dua, ridho sambil ikhtiar ya. Sakit ridho sambil ikhtiar. Tiga, jangan mempersulit diri. Buat semuanya proporsional ya. Jangan dibikin kacau, ribet oleh pikiran. Jangan, jalanin aja. Karena show must go on. Udah sering kita ngarang, tapi jalan aja lah ya. Saya juga udah nyobain hidup dalam ujian berat dan gak ada masalah, jalan weh terus ya. Nah yang keempat, evaluasi diri. Ini dosa apa yang ngundang ini? Tobat aja yang banyak, nanti selesai sendiri. Jadi persoalan tuh, kita tuh tidak dirancang menyelesaikan persoalan sendiri. Kita tuh dirancang dengan persoalan, kita ngedeketin Allah, lalu Allah nolong kita supaya persoalannya beres. Jadi diselesaikan sendiri gak bisa, karena kita la haula wa la quwwata illa billah. Jadi persoalan tuh membuat kita tobat, membuat kita taat, nanti Allah akan ngasih tenang, ngasih jalan keluar. Coba baca surat Nuh ayat 10 ya. Wa qultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Terus. Terakhir, apa yang kelima? Cukuplah Allah ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah Subhanahu wa taala samian qariban wa huwa ma'akum. Allah itu maha mendengar, maha dekat, dan dia bersamamu. Makanya jangan suka banyak curhat ke orang ya. Kalau curhat ke orang, nanti dia bakal ngomong kemana-mana. Dia akan ikut campur dalam kehidupan kita. Juga jangan suka nulis di status ya. Oh, suami yang disorga aljannah. Jam 10 dibaca tetangga, semua jengkel sama suami. Tengah malam ibu udah damai, tetangga masih sebel ya kan. Sing bagus sholatnya ya hadirin, sholat tepat waktu, kurangi ngomong kecuali manfaat, faliyatul khairan awliyasun, mending banyak zikir, banyak doa, itu lebih menolong. Fadkuruni adzkurkum, makin banyak ingat Allah makin diingat oleh Allah. Saya baru sebelum kesini tuh ada ibu-ibu nangis ustazah, tapi nangisnya ditahan, anaknya hilang pak. Hafiz Quran, mau ngambil ijazah, naik kereta, sudah hari kelima ini hilang. Baru tadi nelfon AA, anak saya hilang. Sampai sekarang tidak ada berita, handphone tidak bisa dikontak. Sudah 5 hari, saya sudah rela, ini adalah milik Allah. Entah apa yang Allah takdirkan kepadanya. Hanya kalau bisa saya tahu di mana atau keadaannya seperti apa. Ya tenang, ustazah, Allah mau tahu anak ini di mana, karena anak ini ciptaan Allah, anak ini milik Allah dan setiap saat diurus Allah. Hanya doa tadi. Maghrib dapat berita pak, anaknya ketemu, rupanya dia sakit di rumah temannya. Ya begitulah yang bisa. Tapi saya kagum lihat ibunya yang tegang, ya. Walaupun hatinya menangis. Tidak datang air mata di depan orang. Masya Allah. Terima kasih, semoga Nurul Hayat ini menjadi cahaya ma'rifat bagi kita semua. Kapan kita ketemu lagi? Ada Surabaya yang lebih dekat gak sih ke Bandung? Mudah-mudahan ada takdir lagi ya. Besok saya di apa mas? YDBF sama ya, badan ambil zakat juga ya. Enggak boleh dengki-dengkian ya, enggak boleh kotor hati. Itu milik Allah, ini milik Allah, betul tidak? Dalam dakwah itu seperti ngangkat meja atau seperti bawa jenazah, harus rame-rame. Kalau kita sendirian kan nanti jenazahnya megang. Mau gitu. Tolong jawab. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada? Semua jawab ya. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Orang menghargai, orang tidak menghargai, bahkan mencaci yang kita lakukan. Kalau kita berbuat baik, Allah tahu tidak? Allah suka tidak? Apakah ada catatannya? Apakah ada balasannya? Ya. Jawab, apakah ada balasannya? Ya. Mungkinkah balasan dari Allah tertukar? Ya. Mungkinkah balasan dari Allah meleset? Ya. Mungkinkah balasan dari Allah ada yang menghalangi? Ya. Mungkinkah balasan dari Allah bisa ditolak? Ya. Apa yang Allah kehendaki pasti. Makanya jangan sibuk dengan penilaian orang. Sibuklah dengan penilaian Allah. Wa kafa billahi syahida. Mau disebut ini adalah yang terbaik se-Indonesia, ini yang terbaik sedunia, yang terpertima ini terbaik dalam pandangan Allah. Jangan sampai ngangkat, syukur boleh, ngangkat tidak boleh. Karena Allah tidak suka kepada yang itu ujian dari Allah. Tawadu, ada nanti di sini bikin lagi yang sama dengan apa-apa dan enggak akan kemana-mana. Ya, rezeki mah enggak pernah ketukar-tukar, enggak pernah meleset. Kita tidak tahu rezeki kita di mana. Tapi rezeki kita tahu kita di mana. Nih, saya nggak tahu mata airnya di mana. Tapi air ini tahu Agim lagi kesini. Makanya jangan takut tentang rezeki. Demi Allah, sampai mati kita akan ada rezeki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. Hadirin, mari sejenak kita menundukkan hati kita. Hari berganti hari, semakin dekat dengan saat perpisahan. Kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kita tidak tahu berapa lama lagi umur yang tersisa, tapi pasti akan datang saat perpisahan. Hadirin, jikalau malaikat maut sudah ada di hadapan kita, mungkin di rumah, di jalan, atau di mana yang Allah kehendaki, tidak bisa diakhirkan sedetik pun, tidak bisa dimajukan. Mudah-mudahan kita siap menghadapi kapanpun ajal datang. Mudah-mudahan bila saat tiba, bila malaikat maut mencabut, Allah sudah mengampuni semua dosa kita. Mudah-mudahan aib-aib sudah dihapus. Semoga jikalau datang ajal, kita sudah bersungguh-sungguh membalas kebaikan orang tua, menyiapkan anak-anak untuk bisa pulang kepada Allah. Mudah-mudahan ketika nyawa kita diambil, tubuh ini terbasuh air wudhu, dan Allah izinkan lisan kita sedang menyebut namanya. Mungkin itulah husnul khotimah. Hati-hati jangan sampai mati sebaliknya. Berapa banyak orang yang mati ketika berbuat zina di tempat nista. Ada yang mati dengan harta haram di sekujur tubuh. Ada yang mati ketika durhaka. Ada yang mati dengan aib yang dibuka. Nauzubillah. Wahai hadirin, kenanglah kalau tubuh kita sudah dingin. Kenanglah jikalau tubuh ini sudah terbaring menjadi mayat. Kening, tidak akan lagi bisa sujud. Tidak ada lagi nikmatnya sholat. Bila sudah mati, tidak ada lagi tahajud. Kening tidak lagi menikmati sujud. Mata tidak lagi bisa menikmati tilawah Quran. Mulut sudah tertutup, tidak lagi bisa menyebut nama Allah. Tangan sudah kaku, tidak lagi bisa membelai anak cucu kita. Kaki sudah tidak bisa melangkah. Tidak ada lagi nikmatnya berjamaah di masjid. Mudah-mudahan orang-orang yang mengurus jenazah kita, orang-orang yang ikhlas dan bisa mengurus dengan benar. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengurus jenazah kita dengan baik. Mudah-mudahan Allah mengizinkan anak kita bisa mengimami, melepas jenazah kita. Semoga banyak orang yang mau menyolatkan kita. Kenanglah hadirin, ketika kita diusung keluar dari rumah menuju ke kuburan, tidak ada yang dibawa dari harta yang siang malam kita cari selain kain kafan. Sampai di pekuburan, liang lahat untuk kita sudah tersedia. Pelan kita dimasukkan, kain kapan di wajah dibuka, disentuhkan ke tanah, dimiringkan ke kiblat. sesudah papan di sekitar kita ditutup, tanah mulai menimbun kita sendiri, sendiri. Gelap. Lalu satu persatu sesudah kubur penuh, sahabat kita akan meninggalkan kuburan kita, termasuk orang-orang yang kita kasihi, anak, pendamping hidup, pasti akan pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan kita. Demi Allah hadirin, kematian itu pasti terjadi. Azab kubur, nikmat kubur itu benar-benar ada. Pertanyaan pertama di kubur adalah salat, dan kita akan ditanya dengan apapun yang kita lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah. Doa yang maha menatap, ampuni sebusuk apapun hidupku pernah kami jalani, hapuskan sekelam apapun masa lalu kami, bersihkan dari sekotor apapun aib-aib kami. Ampuni dosa yang sengaja, dosa yang tak sengaja, dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah, padahal kami tahu itu dosa. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, ampuni kedurhakaan kami kepada ibu, kepada bapak. Beri kesempatan kami membalas budi baik. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Karuniakan husnul khatimah, jadikan ahli surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni kami belum jadi orang tua yang benar. Jangan biarkan anak-anak kami hidup salah karena keburukan kami. Ampuni ya Allah, kami belum bisa mendidik di jalan-Mu. Berikan kesempatan kami memperbaiki diri ya Allah, mengantarkan anak-anak menjadi anak yang Engkau ridhoi. Karuniakan kepada kami anak-anak hafiz, hafizah ya Allah, yang akhlakul karimah, istiqomah, husnul khatimah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha dekat. Ijabah doa-doa kami ini ya Allah. Qabal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin. Hadirin silakan doalah masing-masing. Amin. Doalah hadirin. Doa menjadi jalan berubahnya takdir. Allah pasti mendengar siapapun yang munajat. Amin ya Allah. Doalah hadirin. Siapa tahu malam ini Allah menjamu kita dengan ijabahnya doa. Siapa tahu di antara kita ada kekasih-kekasih Allah yang telah dia mustajab. Ya Allah, kabulkan ya mujib. Berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Kuatkan iman yang masih lemah, ya Allah. Berikan jalan keluar yang barokah, ya Karim, ya Fattah. Cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah. Undang ke Baitullah jamaah ini, ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur. Allah marzukna istiqomah. Allah mufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, jadikan tempat ini tempat barokah. Jadikan, ya Allah, usaha kami usaha barokah. Jadikan ladang amal yang membuat kami Engkau cintai, yang membuat kami bisa bertemu denganmu, ya Allah. Lindungi dari fitnah, bala wal musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah pasti mendengarkan segala-galanya. Cepat tidur, cepat bangun supaya bisa tahajud. Insya Allah besok barokah. Ya, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa mungkin kalau ada takdir besok di Balai Kota. Terima kasih seluruhnya, khususnya para ulama, guru-guru kami, sesepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah AA. Mudah-mudahan jadi ceria AA kepada kita semuanya dan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan dari AA tadi bermanfaat bagi kita, untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami selaku pembawa acara kurang lebihnya menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih kepada para hadirin ibu bapak. Kami selaku Master of Ceremony dan Kabupaten Milparnamik mohon undur diri. Saya atas nama Hariniwan Tahabi dan saya Malik Mulyono mohon maaf sebesar-besarnya. Aku ulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian untuk tetap berada di tempat, untuk tetap berada di tempat dan tidak memaksakan diri untuk berfoto maupun mendekat kepada Kak Aim. Diharap untuk kepada panitia dan diharapkan kepada bapak-bapak juga untuk memberikan kelancaran untuk AA agar bisa kembali ke tempatnya. Sekali lagi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dimohon untuk bersabar karena di tempat parkir cukup memerlukan kesabaran. Tempatnya tidak terlalu luas, jadi diharapkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu tidak terlalu terburu-buru untuk mengambil kendaraannya masing-masing. Dan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang mau ke tempat parkir dihimbau untuk menyiapkan STNK-nya masing-masing agar nanti mempermudah proses pengambilan kendaraannya. Sekali lagi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hendak ke tempat parkir dimohon sudah menyiapkan STNK masing-masing agar nanti mempermudah untuk proses pengambilan kendaraan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Iya, sekali lagi kepada bapak-bapak dimohon dengan sangat untuk memberikan ajim jalan dan kepada panitia. Sekali lagi panggilan kepada seluruh panitia dan rekan-rekan karyawan dimohon untuk membantu proses kelancaran AA untuk kembali ke tempat istirahat beliau. Sekali lagi kepada seluruh panitia dimohon bantuannya untuk mempermudah proses kelancaran AA untuk kembali ke tempat istirahat beliau.